di dunia ini kan manusia nggak ada yang sama. Physical, wajah macam-macam nggak ada yang sama. Tapi manusia mengejar keseragaman, kesamaan. Kok manusia selalu mengejar untuk menyeragamkan dan seterusnya? Ini kan ada yang salah arah itu. Tujuannya pasti, maaf kalau pakai bahasa agak kasar, pasti kekuasaan. Yeah. Dengan diseragamkan orang bisa dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Maiyah yang berbahagia, ya, mbah yang enggak berbahagia ya enggak apa-apa. Adik-adik, cucu-cucu, ponakan-ponakan, juga pakde-pakde, paklek-paklek. Kita lanjutkan lagi karena misteri tidak ada habisnya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang misteri-misteri dan banyak orang kan terjebak. Kadang-kadang orang merasa memahami manusia dan bisa menyimpulkan, dan kita baca banyak buku-buku, banyak kitab-kitab, manusia itu begini-begini. Padahal itu bukan, tidak pernah menjadi kesimpulan utuh tentang manusia. Bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa mengenali dirinya. Ada cerita tentang, kalau gak salah, Abu Yazid Al-Bistami, seorang sufi besar yang dianggap salah satu tokoh. Itu umurnya waktu itu 76 tahun. Ditanya ada orang, "Ya Syekh, berapa umurmu?" 1 tahun jawabnya. "Duh, Anda sudah sekian tua kok 1 tahun "Ya, saya baru 1 tahun menemukan diri saya. 75 tahun saya mencari." Ah, itu pun dia gak bisa menyimpulkan, gak bisa mengatakan siapa dirinya. Cuma baru menemukan dirinya di usia 75 tahun. Indikasi menemukan. Nah, kita sekarang ceproyokan balapan untuk menyimpulkan macam-macam tentang manusia tanpa pernah memahami dasar-dasarnya. Dan kalau kita boleh agak menaik sedikit, hanya satu yang bisa kita pahami kalau kita membersihkan hati. Karena manusia itu cermin dari manusia yang lain. Kalau cermin kita bersih, maka akan kita akan mencerminkan orang lain dengan bersih. Kalau kita kotor juga akan melihat orang lain kotor. Ini seperti tadi, pada akhirnya orang akan berkumpul. Karena cerminnya akan saling membahas dan saling menumpuk. Kalau bersih sama bersih, dia akan saling berusaha untuk terus walaupun berkonflik dan lain sebagainya. Segelombang. Segelombang akan saling membersihkan. Kalau kotor, dia akan saling menumpuki, saling menutupi. Ini saya ngerespon Pak ya, kita dari Bipani. Jadi kita nggak ngeritik siapa-siapa, tapi pokoknya dari omongannya, pembukaannya Bipanis tadi, ternyata sampai abad 21 ini seluruh tatanan atau sistem atau negara atau apapun ya, kurikulum atau apapun yang diciptakan manusia itu tidak mengarah pada pengenalan terhadap manusia, kan gitu ya. Jadi yang kita kenalkan sekarang, misalnya kita mendidik anak untuk jadi pegawai. Jadi anak menjadi alat industri, mendidik anak didik untuk punya karier ini, karier itu, dan itu semua bukan urusan manusia. Itu cuma urusan survivalism, untuk urusan supaya manusia bertahan hidup. Terus ada negara, ada industri, ada modal, ada atau kalau bank, lebih ada kasar, segala macam. Urusan perut. Ya, urusan perut. Jadi kita sampai abad 21 sebenarnya masih memfokuskan diri pada urusan perut, dan itu dari sudut saya pribadi itu agak menyinggung perasaannya Tuhan. Karena Tuhan kan mengatakan wama min dabbatin ila, ya, dan tidak ada satu makhluk melata di bumi yang tidak saya jamin rezekinya. Jadi pada sekarang kita konsepnya adalah menjamin rezeki anak-anak kita, generasi berikutnya dan seterusnya. Saya tidak mungkin, tapi memang kita tahapnya hanya sampai ke situ. Nomor dua, makanya sekarang apa yang harus dilakukan? Kita kembali ke Rasulullah. Ya sekarang pekerjaannya seluruh manusia di dunia cuma satu kok, yang harus dilakukan ikhra. Nggak usah seluruh Quran toh, nggak usah seluruh surat Al-Araf atau apa lagi, urutan juz 30 sampai Al-Quran. Nggak, ikhra saja kalau dilakukan. Ikhra siapa? Ikhra dirimu sendiri. Bacalah dirimu, tracinglah dirimu, amatilah dirimu, sehingga kamu punya bekal untuk mengamati orang lain karena kalian saling bercermin satu sama lainnya gitu. Jadi sekarang itu ikhra toh aja sudah selesai itu. Merunut apa yang dikatakan Habib tadi, misteri yang sama seperti tadi, yang siapa itu yang 75 tahun baru menemukan Abu Yazid Al-Bistami, setahun menemukan manusianya. Menurut saya misterinya ada pada kuasa, kuasa Allah yang diperbutkan manusia. Jadi tentunya intinya di situ, maka itu akan mengkristal. Satu contoh begini, di usia saya sudah tidak memiliki keyakinan bahwa perubahan-perubahan yang ada masyarakat itu bisa di apa namanya diwujudkan oleh katakan ada keyakinan yang ya kalau mau berubah ya harus rebut negara. Ya. Kita kuasai negara. Nah, saya tidak punya keyakinan itu, bahkan indikasi-indikasi contohnya pun nggak ada. Ya. Itu baik di agama kayak mau di pemerintahan apa. Intinya kalau perebutan kekuasaan di situ nggak akan bakal merujukkan tadi. Ya, nggak ya. Mungkin ada eskalasi menuju manusia. Ya. Jadi ya. Manusia memang sampai hari ini tidak punya minat untuk mengenali dirinya sendiri, kan begitu? Ya. Kan dia punya minat untuk mengenali peta modal, gitu, pasar barang, ya, untuk mulai jabatan-jabatan konselasi, bagaimana mencapainya, bagaimana punya identitas di luar dirinya sebenarnya. Iya. Dan itu kan kalau Bib Anis ini kiai kan dia bukan kiai, dia adalah Anis. Ya. Nah, ketika dia Anis dia belum tentu kiai, karena kiai dan Anis itu jaraknya sangat jauh, sangat jauh. Itu jarak sistemik, jarak peradaban, jarak pendidikan, jarak macam-macam gitu. Jadi sekarang makanya kita disuruh Allah bikin ma'iyah itu supaya setiap orang itu berproses seperti Yazid Al-Bustami tadi itu. Jadi kalau Yazid Al-Bustami 75 tahun dia mencari dirinya. Umur 76 baru dia menemukan dirinya. Nah, sekarang bayangin saya baru 68. Berarti saya masih 7 tahun lagi untuk menemukan untuk bisa menemukan dirinya. Atau sudah? Total masih 10 tahun baru ketemu dirinya. Saya tuh 62, berarti masih kan lebih panjang lagi. Jadi, kenapa kok pilihannya kok keluarga yang menjadi apa namanya? Pusat basisnya. Keluarga dalam pengertian bisa antar keluarga ya, kayak mayah itu kan antar keluarga. Ya. Pada akhirnya gitu. Nah, bukan berpikir tentang negara. Itu maksud saya itu, karena di situ mestinya kan yang boleh berkuasa itu hanya Allah. Tapi kan kenyataannya sehari-hari yang diperbutkan kan kuasa Allah itu. Dan itu juga kan itu ilmu paling sangat elementer. Kan sejak kita umur 3 tahun itu sudah hafal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan selain di atau pada atau oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi tidak ada pada kita. Not even Muhammad. Jadi Muhammad juga tidak berkuasa, juga tidak kuat. Pernah mengaku itu. Ya. Jadi yang punya kekuatan dan kekuasaan hanya Allah. Tapi itu kita langgar tiap hari. Gitu. Ada tambahan, Pak. Bahkan Kanjeng Nabi bukan hanya tidak merasa punya kekuasaan. Di dalam Quran semua nabi-nabi itu punya ada keanehan tertentu. Nabi Musa mengatakan saya Rasul, saya Nabi. Nabi Ibrahim declare, saya diutus oleh Allah. Nabi Nuh, lihat semua itu dia yang ngomong, disuruh ngomong. Kanjeng Nabi tidak pernah. Yang mendeklar itu Gusti Allah lewat Quran. Ya ayuhan Nabi, dia nggak pernah katakan saya Nabi, saya Rasul. Tidak pernah mendeklar keluar saya Nabi atau saya Rasul. Tapi Quran yang selalu sehingga disebut innaka ala khuluqil adzim itu. Jadi akhlaknya itu bukan hanya baik tapi mulia. Mulia. Khuluqin adzim. Jadi mulia dalam arti yang luas. Luas apa? Ya, jadi bukan lagi kekuasaan kan, itu artinya kan gini. Kita kan enggak harus menunggu 70 tahun ya. Nabi kan juga 60. 40 mulai dia. Bukan usianya kan 63. Ya, 63. Ya. Nah, menurut saya di titik ini kita juga mestinya sudah mendapatkan indikasi walaupun belum kesimpulan bahwa pilihannya ya nggak salah-salah amat. Itu tadi tanggapan saya itu kan tanggapan naif dari cara berpikir akademis sekarang ya. Kan gini, jadi kalau Yazid Al-Bustami tadi itu ketemunya orang itu umur 63, dia juga kan bilang 62 tahun saya mencari diriku kan gitu kan. Itu kan jadi sebenarnya itu kita harus paham bahwa itu esensial bukan teknis gitu. Artinya itu sepanjang hidup saya mencari. Kan lebih kita buat umum sepanjang hidup. Ah, yang menarik juga, Cak. Tadi jenengan bahwa salah satu skandal terbesar di filsafat, dan itu diikuti diakui oleh para filsuf, mulai dari Aristoteles atau sebelum Yunani sampai dengan filsuf-filsuf Jerman dan Eropa modern. Itu skandal terbesar. Mereka tidak pernah bisa dan tidak pernah ada, ketika mereka bicara tidak pernah ada, tidak pernah mendefinisikan siapa manusia. Ya, apa manusia. Dan itu menjadi dasar semua peradaban kita, tidak pernah mengenal manusia, sehingga yang dicari tadi hal-hal di luar kesejatian kita. Itu perjalanan sejarah. Ya, akhirnya kan jadi disproporsional. Ya sekarang apa, kedelai diaku sebagai padi, bahkan jadi misalnya sekarang keledai diberi peran sebagai kuda, kan gitu kan? Ya. Karena kita tidak kenal. Juga contoh yang lain, kenapa sih saya katakan atau bahkan di lingkungan Ma'ayah kok tidak jadi cebong atau kampret? Ya. Itu menurut saya itu ada unsur itu. Ya, itu loh. Jadi termasuk tadi pilihan-pilihannya yang disebut perubahan adalah ya perubahan-perubahan yang otentik, yang fundamental ya di tingkat keluarga, di tingkat individu, di tingkat itu menurut saya. Jadi kita juga tidak urusan itu. Sama massa, tidak urusan sama konstituen, tidak urusan sama apa kekuatan politik. Kita tidak menyentuh kekuasaan negara dan pemerintah Kita urusan sama pendidikan per manusia di mana, supaya suatu hari dia bisa apa, menemukan dirinya dan bisa menjadi manfaat bagi lingkungannya dalam skala kecil atau besar terserah. Ya. Kan gitu. Atau bahasa lain gini, kita tidak terkontaminasi oleh tema apapun yang dari luar. Tidak. Kita hanya fokus pada tema yang akan menumbuhkan manusia, kemanusiaan kita dan di lingkungan dalam. Jadi kalau kita menyinggung keluar itu hanya untuk membersihkan efek-efek tematik itu ke pikiran manusia. Karena itu bagian pendidikan. Ya. Kalau kita tidak ngomong itu, orang bisa terkompetensi. Tapi kan kita sedang, katakanlah begini. Jadi ginilah, yang dimaksud Bipanis itu, untuk menghilangkan virus harus pakai antivirus. Dan antivirusnya itu kan sebuah jenis virus. Tertentu kan gitu kan. Ya. Itu kan kayak pagar. Dan itu kan secara sadar kita pilih gitu loh. Ya, pilihan itu. Secara sadar. Nah, mungkin sekilas harus menjelaskan tentang yang apa yang kita maksud pendidikan di sini ya. Pendidikan itu bukan hanya sekolah yang selama ini dipahami bahwa pendidikan mesti sekolah. Maka kalau orang yang tidak sekolah berarti tidak berpendidikan. Kalau orang yang tidak sekolah berarti tidak belajar, bukan itu. Pendidikan adalah interaksi, seserabungan, apa namanya, relasi yang kita. Nah, kira-kira itu sebetulnya. Jadi di Ma'ayah saya kira cukup jelas posisinya di situ. Dan juga ini tidak mengklaim bahwa satu-satunya sistem pendidikan itu Ma'ayah. Betul. Tidak menolak yang lain. Tapi ini alternatif yang kita bangun. Karena Ma'ayah tidak bersedia memposisikan diri sebagai lembaga fisik tertentu, sehingga tidak ada yang di dalam atau di luar. Benar, semuanya di dalam dan juga di luar. Jadi ini tidak material, tidak teknis, tidak institusional sama sekali. Lebih berupa gelombang kalau. Iya, itu pun gelombang yang juga sangat batin, yang sangat karena kalau kita kontekan dengan situasi yang ada sekarang, apalagi dengan dunia digital yang begitu marak. Model-model pembelajaran tertutup yang ada selama ini itu kan mengandekan bahwa informasi itu masih susah, masih tertutup. Nah sekarang ini informasi sudah terbuka, bahkan banjir informasi, tapi cara belajarnya masih tertutup. Nah itu yang makanya pilihan Ma'ayah sebagai apa namanya majelis ilmu itu kan untuk memberi ruang bahwa setiap orang adalah subjek dari kemanusiaannya. Setiap orang itu adalah murid. Ini kan kayak sebenarnya cara berpikirnya, konsep sama dengan ketika orang dulu buta huruf. Kemudian buta huruf itu dispesifikasikan Latin. Orang yang bisa membaca bahasa Arab atau bahasa Jawa tetap buta huruf bagi orang bagi rezim bahasa Latin ini. Nah, itu kan itu terjadi di semua lingkungan. Sekarang kalau ada menteri tidak bisa nulis Arab, dia tidak disebut buta huruf. Atau bahkan huruf itu kan simbol. Ya. Semua orang ya punya simbol apa aja bisa gitu loh. Itu kan menunjukkan bahwa peradaban ini ya. Bukan hanya kalau kita ngeritik pemerintah, ngeritik apa, itu kan konteksnya dalam kritik peradaban. Ya. Untuk yang kita anggap ini akan menghalangi manusia. Nah, peradaban ini kan gagal dalam titik itu. Artinya selalu membawa manusia pada lembaga-lembaga tertentu yang jadi kayaknya kayak petak-petak yang orang mau nggak mau diternakkan di situ. Gagal kan menurut Bip Anies. Ya. Bagi oh, iya, enggak. Bagi menyeluruh mainstream ini yang gagal kan Bip Anies atau sama saya. Saya ini kan orang yang sama sekali gagal, tidak berhasil dan kalah bersaing. Terus kita tidak berdaya lah pokoknya. Ya. Ternyata banyak efek itu dan itu yang disebut gagal berhasil tadi. Itu kayak misalnya saya cerita ini bukan untuk membesarkan apa pak, ketika saya buka toko misalnya toko waktu itu pernah toko buku buku ada lain buka toko saya tutup karena nanti saya khawatir kalau mengganggu dia. Yang kedua terus buka toko kelontong, ada di sebelah toko kelontong saya tutup karena khawatir kalau dianggap menyaingi. Jadi tidak ingin bersaing di titik itu. Nah orang sekarang kan justru dididik untuk bersaing. Nah itu pun bersaing di ruang tertutup yang diciptakan oleh yang nyuruh kan? Iya, oleh sistem tertutup. Jadi seperti yang Toto bilang tadi, jadi sebenarnya disebut buta huruf itu kan khusus urusan huruf Latin, kan itu bukan Jawa atau Arab atau apapun. Yang disebut pendidikan itu ternyata adalah kursus untuk jadi pegawai industri. Bodoh itu juga industri. Bodoh itu bodoh di konteks tertentu. Artinya menurut penilaian mereka ini bodoh. Padahal ada parameter-parameter lain bahwa dia nggak bodoh. Ya. Nah, jenengan Pak Kiai Tohar, jenengan kan pendidik rakyat, guru rakyat dengan banyak lembaga itu. Ya. Bagaimana menurut jenengan? Saya tetap akan kembali ke Ma'iyah ya. Jadi kalau saya sih merasa bahwa pilihan yang kita pilih secara sadar itu tidak salah-salah amat lah. Bahwa belum kesimpulan okay. Tetap artinya begini. Artinya bahwa concernnya Ma'iya ada di perkembangan manusianya tadi. Itu udah pilihan yang tepat. Nah, satu contoh di dalam dunia persekolahan ini yang akhirnya atau kesimpulannya sangat membunuh bakat tadi, membunuh kecenderungan adalah indikasi perkembangan individu manusianya itu diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Nah, disitulah sebetulnya praktek penyeragaman itu terjadi. Artinya semua siswa, semua murid harus menyesuaikan sekolah, bukan sekolah menyesuaikan murid. Nah, disitulah awal mula penyeragaman itu dimulai. Bahkan menurut saya itu udah pembunuhan besar-besaran. Pembunuhan terhadap bakat, pembunuhan terhadap kecenderungan, pembunuhan terhadap fadilah Tuhan, entitas pembunuhan terhadap keunikan itu terjadi. Nah, saya pikir kalau pakai ilmu dunia, Ma'iyah ini ya merebut ruang publik sebetulnya untuk mewujudkan bahwa kalian itu punya ruang untuk menemukan dirinya. Kan nggak penting di Ma'iyah kamu mau jadi apa itu nggak penting. Iya. Tapi yang penting kamu menjadi itu manusia nanti urusan yang output sistemnya. Nah kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Mas Tohar, gini ada hal menarik yang sebenarnya fakta. Ini kenyataan yang dihadapi manusia. Di dunia ini kan manusia nggak ada yang sama. Fisik, wajah macam-macam nggak ada yang sama. Tapi manusia mengejar keseragaman, kesamaan. Yang sama sebenarnya di gelombang dalamnya. Ah, itu sebenarnya kalau ayat itu kan ayat Allah yang telanjang bulat itu bahwa manusia berbeda-beda. Kenapa kok sistem itu membuat termasuk sidik jari ya? Iya, sidik jari itu kan unik, nggak ada yang sama. Kok manusia selalu mengejar untuk menyeragamkan dan seterusnya? Ini kan ada yang salah arah itu. Tujuannya pasti, maaf kalau pakai bahasa agak kasar, pasti kekuasaan. Dengan diseragamkan orang bisa dikuasai. Kalau orang dilepaskan menjadi dirinya masing-masing, penguasaan itu akan berbeda. Kalau pakai terminologi lain ya, mereka itu mengabdi kepada kekuasaan, harta benda, karier segala macam. Tidak mengabdi kepada manusia, manusia saja enggak mengabdi, apalagi kepada Tuhan. Kepada Allah. Kira-kira gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang ini tadi sudah sedikit dengan Mas Toto. Cak Nun kan sudah keliling kemana-mana. Ketemu ragam manusia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya dari pulau-pulau, tapi dari negara-negara. Yang paling misteri yang dengan temukan. Karena kayak gini, perhatian saya keliling dunia ya, dari Amerika, Eropa, macam-macam, sejumlah negara Asia sampai ke desa-desa di Filipina segala macam, itu kan yang kepekaan saya kan terhadap manusianya, sehingga saya tidak terlalu tertekan oleh identitasnya, agamanya apa, ideologinya apa, tidak tertekan saya, karena saya selalu merasa menikmat untuk menemukan manusia. Jadi misalnya saya ketemu jenderal orang CIA misalnya ya, itu yang saya nikmati manusianya, dan itu yang membuat saya mendapatkan fasilitas sistem yang melebihi kalau saya melakukan sebagai jenderal, karena kalau kita ketemu yang asli dari dirinya, berarti kan urusannya cinta atau ketakutan yang tadi itu akhofar roja ya gitu. Jadi saya mendapat keuntungan sangat banyak di dunia ini karena saya selalu menemukan orang sebagai manusia. Jadi saya bisa masuk ke sekte-sekte terlarang misalnya di Amerika, Sung Myung Moon, Hare Krishna atau macam-macam itu, saya bisa menjadi anggota mereka, sekte mereka tanpa kesulitan apa-apa karena silaturahmi manusia kan gitu. Dan saya ketika pulang ke Indonesia saya masih dianggap anggota mereka dan saya enggak keberatan sampai sekarang saya masih dianggap alumnus mereka. Saya itu kan alumnus salah satu universitas saja menganggap saya alumninya kok. Jadi ketika Kiai Kanjeng terakhir ke Belanda itu kan saya diminta pidato pada DSISS, Institute of International Studies ya. Terus rektornya mengumumkan bahwa MH adalah alumni tahun 85. Dan itu bukan sembarang alumni, dia bilang, malah ditambahin gitu, bukan sembarang alumni. Padahal saya tidak pernah kuliah di situ, saya tidak pernah ngapa-ngapain di situ, saya cuma bergaul secara kemanusiaan dengan sejumlah profesor dan tokoh-tokoh di sana gitu dok. Dan saya membuktikan diri dengan menyumbang mereka berbagai macam metode, pendidikan, wawasan tentang kebudayaan. Kan saya resminya kan saya mengajar, atau saya ini dosen culture and development, terus religion, iya. Religion and Development, saya ini resminya dosen kebudayaan dan agama, terus pertumbuhan dan agama, pembangunan dan agama kan gitu. Ini kan misteri baru ya? Iya, iya. Jadi sebenarnya dunia teknis sistem ini yang sebenarnya legitimasinya jelas tuh siapa profesor, siapa bukan, itu pun ternyata terlanggar kok. Loh, saya dianggap alumnus kan mestinya kan ada suratnya. Iya, ada jalur resmi, formalitas. Kalau saya bukan. Ah, ini kan yang saya katakan, manusia itu misteri, dan hubungan manusia kan lebih misteri lagi. Ternyata ketika kita memperlakukan manusia itu, muncul misteri lagi, kayak kita ketemu, melihat dia sebagai manusia, wong-wong. Muncul hal-hal baru yang... Saya tambah ya, Bib ya. Saya, kan saya ini pekiwuan. Saya ini orang tidak tegaan, saya selalu punya naluri untuk menyesuaikan diri dan membuat nyaman semua di sekitar saya. Dalam urusan apapun. Sehingga saya, supaya saya bikin nyaman para dosen dan profesor dan para birokrat di kampus IISS itu, saya mencoba bikin draft apa untuk bikin disertasi doktor. Jadi saya bikin itu. Iya. Itu kan bahasa mereka, doktor ya toh, apa S2, PhD, itu kan bahasa mereka. Saya mencoba mengakomodasi bahasa mereka. Jadi saya bikin draft untuk bikin penelitian dan disertasi. Begitu saya kasih tahu salah seorang profesor yang bersama saya waktu itu, dia bilang, "Loh, untuk apa? Anda ini kan sudah profesornya semua profesor," dia bilang. "Loh, saya ini bergaul sama Anda itu untuk belajar kepada Anda, bukan Anda belajar kepada kami." Gitu loh. Si profesor itu ngomong gitu. Iya, jadi sekarang atau faktanya di Indonesia toh. Saya misalnya disuruh ceramah di forum rektor atau dia setiap universitas, institut, macam-macam kan sangat sering ya, beratus-ratus kali, mungkin beribu-ribu kali ya. Kan sebenarnya itu tidak bukan wilayah formalitasnya itu kan tidak legal secara akademis, tidak legal formalitasnya, nggak mungkin dong saya berceramah di depan kaum akademisi apalagi para elitnya kan begitu kan, nggak mungkin tidak, itu tidak legitimate, tidak legal secara akademis gitu kan. Tapi saya mengalaminya beratus-ratus kali. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya mereka manusia. Manusia. Hmm. Jadi ketika kemarin kita zoom sama Fakultas Kedokteran UGM yang sekarang namanya Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ya, itu kan dialognya spiritual, temanya itu spiritualitas. Saya bilang ini kan tidak legal tema ini, karena tidak ada urusannya Fakultas Kedokteran dengan spiritualitas. Tapi saya tidak menganggap ini ilegal karena yang punya ide kan budekan sebagai manusia. Bukan budekan sebagai pejabat. Bukan nah, sebagai akademisi juga. Juga bukan budekan sebagai akademisi. Tapi beliau sebagai manusia yang punya hati, punya nurani, punya roh, punya segala macam. Dan punya kesadaran yang kemudian diterapkan secara di ranah akademis gitu ya. Dan ternyata tidak ada masalah. Tidak dimarahi oleh wilayah akademis yang lain, tidak juga. Karena, kenapa? Karena dekan yang lain kan juga manusia. Cuman mereka selama ini tidak terdidik untuk bersegera mengidentifikasi bahwa nomor satu mereka itu manusia. Nomor dua baru dekan atau rektor atau presiden ya. Itu. Nah yang kita terapkan di Ma'iyah kan itu bahwa bahkan laki-laki perempuan aja enggak kok. Manusia dulu kok. Jadi makanya di Ma'iyah kan tidak ada iki wedok, iki lanang kan enggak ada. Cuma campur aduk dan sudah kita tegaskan kepada jamaah selama berpuluh-puluh kali. Ini kalian enggak? Ya. Enggak rawan skandal ini campur aduk laki-laki perempuan. Ternyata tidak, karena mereka datang tidak sebagai laki-laki, datang tidak sebagai perempuan. Tapi sebagai manusia. Mereka datang sebagai manusia. Jadi kesadarannya itu kan membangun seluruh perangkat-perangkat anunya dari dirinya itu sehingga dia tidak lantas bersikap sebagai laki-laki, tidak terjebak pada gender. Jadi yang terakhir ini menurut saya ya kita jangan bermain-main dengan misteri manusia. Kalau saya menangkap ya ini sebenarnya kuasa Allah. Nah ketika kita bermain mau merebut misteri itu, nah itu yang sebenarnya yang jadi terjadi masalah. yang ada di kalau menurusin Toto ya sebenarnya kalau aslinya kalau menurut saya ya logisnya gitu ya itu kan menyakiti hati Tuhan. Loh, pelukis itu kan sudah kalau melukis itu kan tidak boleh dirubah siapa-siapa. Iya. Kena tetesan gerimis saja dia marah. Nangis dia. Ini Tuhan bikin gen bermiliar-miliar bermacam-macam tidak ada yang sama satu sama lain sama manusia diseragamkan, dipersempitkan dan ditaruh di dalam sebuah ruang sempit yang gitu. Berhak marah. Ya Tuhan kan sebenarnya sangat marah sebenarnya gitu ya. Kalau Tuhannya bukan Allah SWT, mungkin tindakannya berbeda. Gitu ya. Kalau kita membayangkan, andaikan kita berada pada posisi Allah itu, mungkin bulan itu saya ambil, saya lemparkan ke bumi, atau bumi saya ambil, saya lemparkan ke matahari, dan seterusnya. Tapi kan Tuhan maha pemurah, maha sabar, as-sabur, gitu. Allah maha rahman, maha rahim, maha mulia, maha dermawan, ya. Gitu ya. Seharusnya dia marah, tidak marah kan gitu. Ini kita bukan dalam rangka mengkritik atau mengkritisi situasi-situasi modern, tapi memang saya kira dari cara berpikir yang kita bangun di video ini adalah, loh, kalau dasarnya adalah kudroh dari Allah atau qadar dari Allah, kemauan Allah, maka yang kita langgar kan gede-gedean. Besar-besar, ya. Gede-gedean. Dan ini kan memang bukan apa namanya, ini dibangun bukan sehari dua hari. Yang kita kritik bahwa ini kecenderungan-kecenderungan ini sudah dari sekian abad yang lalu dibentuk sampai dengan puncaknya sekarang. Artinya bahwa peradaban hari ini memang melahirkan manusia-manusia cacat, manusia-manusia tidak lengkap kalau enggak, paling enggak. Dan itu dalam periode-periode berikutnya kalau kita enggak orang per orang memperbaiki akan melahirkan generasi meneruskan ini. Karena itu kalau istilahnya jenengan tadi. Diri sendiri dan lain sebagainya. Perintahnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Lingkaran kecil ya. Naro. Naro kan selama ini kalau tafsir kan nar itu kemudian dihubungkan dengan neraka. Padahal nar itu kalau dipakai kan kalau instan apa saja yang menyiksamu. Menyiksa manusia, api. Ya apa saja yang menyiksamu. Energi negatif yang menghantam diri kamu. Itu semua itu. Nah, ini kan semua yang ada di sekitar kita ternyata menjadi energi negatif nar yang menghilangkan kita dari menemukan diri kita sebagai manusia. Nah, itu yang kita selamatkan diri kita. Anfusakum wa ahlikum. Jadi kalau pakai idiomnya Bib Anis ya. Jadi umat manusia sampai abad 21 itu kan pati obong. Hmm. Jadi kita itu membunuh diri kita dengan menaburkan api ke diri kita sendiri kan gitu. Jangankan akan menemukan siapa dirinya berdasarkan kutu Allah ya. Wong kita naro itu kita enggak hati-hati kok kita. Jadi ya ngene baik bebane sedih ya udahlah. Kita bangga jadi orang biasa saja. Yeah. Jadi ya wis cilik-cilikan. Yeah. Tapi indah nek aku kuwi bae. Ya, yeah. Kalau dulu Sumaker bilang small beautiful ya. Yeah. Oke, okay. Tapi bahwa pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah awal itu ditertawakan orang. Duh, kamu itu semua orang enggak ada yang enggak apa-apa kok. Ngapain sendirian? Tapi ketika yang kecil itu menjadi dirinya sendiri, itu ya, kita juga tidak bermimpi akan seperti mengalami seperti Rasulullah, tidak juga. Ya. Mungkin sampai akhir hayat kita direnggutkan orang juga. Gitu, cuma kita masalah. Menjaga diri bahwa ya memang dari kecil-kecil itu tubuh yang besar. Yang kita ambil dari Rasulullah malah beda kok, Bib. Jadi misalnya sekarang Rasulullah dulu pokoknya semua sekitar itu kalau tidak menjadi pengikutnya jadi musuhnya kan gitu kan. Tapi kemudian di akhir hayat beliau kan semua menjadi pengikutnya. Gitu kan ya. Nah, saya mata Toto kan enggak punya potensi untuk itu. Emang siapa yang jadi pengikut kita kan enggak ada. Gitu loh. Jadi kita juga tidak berobsesi untuk hebat seperti Rasulullah gitu ya. Cuman kita ambil dari Rasulullah ini kan ada istilah di Ma'iyah kalau Rasulullah itu kan abdan nabiyah. Yeah. Kalau Nabi Sulaiman itu mulkan nabiyah. Nah, kalau kita ini kan abdan abdiyah. Jadi kalau Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kan nabi yang raja atau raja yang nabi. Kalau Nabi Muhammad itu nabi yang awam, nabi yang orang biasa. Nah, kita adalah orang biasa yang orang biasa. Kita tuh kita bukan raja, bukan nabi, kita orang biasa. Dan kita di situ itu sangat nikmat. Bukan itu pilihan yang memang nikmat itu kan yang kompatibel. Memang yang kompatibel itu buat kita bahagia. Ya. Iya. Jadi kita tidak cemburu kepada kekuasaan, tidak cemburu kepada presiden dan menteri, kepada anggota DPR. Kita tidak ada sentuhan dengan itu semua. Tidak ada keirian apalagi jadi, cemburu ya. Karena apa? Karena kan ikra wa aqra'u nafsi ya. Baca dan diri. Aku membaca baca diriku. Dan aku tidak menemukan diriku di kelas di SD terus saya lari. Saya tidak menemukan diriku di gontor, saya lari. Saya tidak menemukan diriku di SMA, saya keluar. Tidak menemukan diriku di UGM, saya keluar ya gitu ya. Bukan saya keluar dari UGM, saya tidak menemukan diri saya di dalam pengajaran mereka dan seterusnya. Ya, tampaknya kita bicara misteri makhluk manusia nggak akan habis. Pelajaran yang bisa kita ambil meskipun ini bukan kesimpulan, karena misteri tetap akan jadi misteri. Bahwa pertama kali kita tidak boleh semena-mena pada siapapun karena setiap manusia tidak pernah mengenal. Jangan pernah merasa mengenal siapapun. Karena Anda tidak pernah tahu di belakang dia siapa. Bahasa Jawa itu ada siro. Kalau pakai bahasanya Sabrang kan Anda mungkin kenal identitas seseorang tapi tidak kenal personalitas manusianya. Personalitasnya itu dia. Kesejatian dia, personalitas. Nah, terus Bib Anis kan mengatakan karena siapa di belakangnya. Nah, makanya ikra itu bismirabbika. Jadi ketika kita harus membaca diri kita, membaca sesama manusia, itu kita harus selalu ingat dialektika bahwa ada Tuhan bismirabbika dan Rabb yang disebut itu. Iya. Pengasuh dan pendidiknya. Iya. Ikra bismirabbika. Karena kalau kita melihat orang lain ada Rabb di sana. Kita tidak boleh semena-mena karena kita enggak pernah mengenal. Juga tidak akan mengandalkan kekuasaan dan lain sebagainya untuk mengklaim bahwa si A adalah A, si B adalah B sesuai dengan identitas yang kita tangkap. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Pokoknya kalau menurut Mas Toto kan setelah kita itu pakai ukuran yang paling, manusia biasa paling kecil, paling rendah, yang paling awam. Karena yang kata Mas Toto, sudah yang maha besar itu Allah. Maha manusia tidak usah besar-besar lah. Dan Allah itu kan yang paling tinggi toh. Ya. Salah satu istilahnya di dalam ars itu, ars Allah di atas air. Air itu tempatnya paling mana? Paling rendah, selalu dari rendah. Allah itu paling tinggi, paling besar, tapi selalu memposisikan dirinya di tempat yang paling rendah. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.